الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين الحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bajadu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah. Yang nulis selesaikan nulis surat Al-Mursalat sebagaimana jatahnya masing-masing. Kelas 1 berapa baris? Kelas 1 berapa? 5 apa 6 baris? 6. Kelas 2? 7. Kelas 3? 8. Kelas 4? 9, kelas 5, 10 baris ya. Qala rahimahullah, fa kullu hadha dakhilun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun bainal muslimin. Maka seluruh perkara yang telah disebutkan masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik suluh perjanjian dalam berkaitan yang berkaitan dengan harta, penetapan atau pengingkaran yang berkaitan dengan hak, apakah hak dalam patungan pekerjaan atau hak suami istri, dan yang berkaitan dengan qisas, seluruhnya masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa as-sulh, perjanjian damai itu boleh di antara kaum muslimin. Fa in tadhammana as-sulhu tahrimal halal atau tahlilal haram fa huwa fasidun binasli hadzal hadis. Dan jika perjanjian itu terkandung di dalamnya penghalalan sesuatu yang haram dan pengharaman sesuatu yang halal, maka berarti itu adalah perjanjian yang fasid, perjanjian yang rusak, dengan nas secara lafaz ditunjukkan oleh hadis ini. Kasulhi ala rikil ahrar, seperti perjanjian untuk menjadikan budak seorang yang merdeka. Au ibahatil furujil muharramah, atau menghalalkan furuj yang diharamkan. Au as-sulhu alladhi fihi zulm, atau perjanjian yang di dalamnya ada kedzaliman. Oleh karena itulah qayyadallahu biqoulihi ta'ala fa aslihu bainahuma bil adli. Oleh karena itulah Allah membatasi perjanjian itu dengan mengatakan fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara keduanya dengan perjanjian damai, bil adli, dengan keadilan yang tidak ada kedzaliman padanya. Aw sulhu idrarin, atau perjanjian damai tapi paksaan, dipaksa, kal mukrah, seperti orang yang dipaksa. Wa kal mar'ati idza adzalaha zawjuha zulman litafsadi yamin, atau seperti seorang perempuan, seorang istri, apabila dia diterlantarkan oleh suaminya dengan zalim agar istri tersebut menebus dirinya, agar istri tersebut apa? Mengajukan khulu. Suami apa membiarkan, tidak mengurusi, dia punya suami seperti tidak punya suami. Dikatakan punya suami, tidak diurusi. Dikatakan tidak punya suami, dia tertulis ada suaminya, punya surat nikah, tetapi apa? Tidak diurusi. Kenapa suami melakukan seperti itu? Dia punya niat agar istri tadi apa? Mengajukan khulu, mengembalikan apa? Mahar yang dulu diberikan agar istri menebus dirinya dengan mengembalikan mahar yang dulu diberikan kepadanya. Wa kasulih ala hakil ghair bi ghairi idnih. Demikian juga suluh perjanjian atas hak orang lain dengan tanpa izinnya. Ini juga tidak dibolehkan. Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang semisalnya. Fa hadza nau sulhun muharram ghairu sahih, dan ini adalah jenis dari perjanjian yang haram, yang dilarang dan tidak benar, tidak dibolehkan. Itu beberapa contoh dari suluh perjanjian yang tidak dibolehkan karena menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Qala wa amma syurutu, adapun syarat-syarat. Fa akhbara fi hadzal haditsi anal muslimina ala syurutihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan di dalam hadis ini sesungguhnya kaum muslimin itu berada di atas syarat-syarat mereka. Illa syartan ahalla haraman au harrama halalan, kecuali syarat untuk menghalalan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Wa hadza aslun kabir, dan ini adalah pokok dasar yang besar. Fa inna syuruta iyallati yastarituha ahadul muta'akidain alal akhar mimma lahu fi hadzun wa maslahatun. Maka sesungguhnya syarat-syarat yang disyaratkan oleh salah satu pihak dari dua orang yang bertransaksi, apakah pembeli ataukah penjual, ataukah suami ataukah istri, dua orang yang melakukan akad, dan ini harus ditunaikan oleh yang lainnya, yang dia memiliki hadzun bagian, wa maslahatun dan kebaikan. Fadzalika jaizun, maka yang demikian itu boleh. Isyarat yang diberikan oleh salah satu pihak atau dua belah pihak ini boleh. Ini apa kata beliau? Jaizun wa huwa lazimun, dan dia ini harus, artinya berlaku, harus ditunaikan. Idza wafaqahu al-akharu alayh wa'tarafa bihi, apabila pihak yang kedua mengetahui, sepakat dengan syarat tersebut dan mengetahui. Apakah ini orang yang jual beli sebagaimana contoh yang akan disebutkan, ataukah ini seorang istri kepada calon istri kepada calon suami, atau calon suami kepada calon istri. Ini apa? Boleh, apabila disepakati oleh pihak yang kedua dan dia mengetahuinya, memahaminya. Wa dzalika mithlu, yang demikian itu seperti idza ishtaratal mustari fil mabi' wasfan maqsudan, apabila pembeli mensyaratkan dalam barang yang dia akan beli sifat yang dia maksud, dia inginkan. Kasartil abdi katiban, seperti kalau membeli budak, syaratnya oh budak ini harus ahli atau juru tulis, dia pintar nulis. Au yuhsinul amal al-fulani, atau dia apa, mampu melakukan pekerjaan tertentu. Oh dia tukang listrik umpamanya, atau dia tukang bangunan. Ini apa? Boleh. Au adzabati himlajah, atau apa? Tunggangan. Himlajah di bawah disebutkan husnu sayridabah bisur'atin, binatang kendaraan yang bisa lari cepat dan bagus larinya. Disyaratkan oh ini kuda, kuda ini bisa lari cepat dan apa? Baik. Aulabunan, atau binatang yang dibeli, akan dibeli tadi apa? Oh kambing, oh syaratnya dia harus banyak mengeluarkan air susu. Atau sapi, sapi perah, oh syaratnya dia produktif dalam susunya. Au aljarih soyudan, atau apa? Binatang untuk berburu, dia pandai berburu. Au aljariyah bikron, atau budak perempuan. Oh ini masih bikron, masih gadis. Au jamilatan, atau budak ini cantik, syaratnya harus cantik, harganya sekian. Kalau tidak, tidak diterima. Au fiha, atau padanya al-wasful fulani al-maksud, atau padanya ada sifat, dengan sifat yang tertentu yang diinginkan. Sifat fulani, sifat tertentu, sifatnya seperti ini, ini seperti ini. Ini apa? Dibolehkan. Ini contoh. Wa mithlu, dan seperti an yastaritul mustari anna thamana aw ba'dahu mu'ajjal bi ajalin musamma, atau pembeli mensyaratkan bahwa as-saman, alat untuk membeli, uang, aw ba'dahu, atau sebagian dari pembayaran mu'ajjal, ditangguhkan. Bi ajalin musamma, dengan waktu yang ditentukan. Oh, ini saya bayar separuh dulu ya, yang separuh satu bulan lagi. Oh, ini saya belum punya uang, tapi saya bayar ini satu tahun lagi ya. Bi ajalin musamma, dengan waktu yang telah apa? Ditentukan. Aw yabi'u syai'a wa yastaritul ba'i'u ay yantafi'a bihi muddatan ma'lumah, atau penjual menjual sesuatu, jual motor umpamanya, atau menjual mobil, atau menjual kuda, dan penjual mensyaratkan untuk mengambil manfaat dari barang yang dijual tersebut. Muddatan ma'lumah, waktu yang maklum. Mungkin apa? Oh ini satu bulan saya pakai ya, ini sepeda motor saya jual dengan harga sekian, tapi syaratnya satu bulan masih saya pakai hingga mendapatkan ganti. Atau mobil, ini dalam waktu satu bulan saya pakai. Kama ba'a Jabirun linnabi sallallahu alaihi wasallam jamalah, sebagaimana Jabir bin Abdullah menjual apa, unta beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastarata, dan beliau mensyaratkan dahrahu ilal Madinah, artinya apa? Iya ini saya jual, tetapi saya dengan syarat saya mengendarainya sampai ke Madinah. Ini jual Tetapi apa? Jabir mensyaratkan untuk mengambil manfaat unta tersebut dikendarai sampai kemana? Madinah. Ini apa? Dibolehkan. Qala wa mislu an yashtarita suqnal bait. Seperti juga mensyaratkan untuk menempati rumah. Oh, rumah ini saya jual kepada kamu, ya sudah 20 juta. Tapi saya tinggal di sini 1 bulan sampai mendapatkan kontrakan. Nah, ini boleh. Autukan atau toko, warung, muddatan ma'lumatan, waktu yang apa? Maklum, tertentu. Waktunya ditentukan. 1 bulan, 2 bulan, atau yang semisalnya. Hau yastamilul ina'a, atau menggunakan bejana. Muddatan ma'lumatan, waktu yang maklumah, yang diketahui, yang tertentu. Wama asbaha dalik, dan apa yang semisal itu. Qala wa kadzalika syurutur rahni. Demikian juga syarat-syarat pada apa? Pergadaian. Ya, untuk menggadaikan. Wa dhaman. Demikian juga apa? Dhaman, jaminan. Wal kafalah, dan kafalah, tanggungan. Wa hiya minasyuruti as-sahihati al-lazimah, dan itu termasuk syarat-syarat yang sahih, yang harus ditunaikan dan berlaku pada keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fi